Radio Muslim Yogyakarta. Memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Pendengar di Muslim rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah taufik, kemudahan untuk menuntut ilmu, mempelajari agama kita. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini tercatat di sisi Allah sebagai amal saleh kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mengambil sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, atau barang siapa yang menjalani suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam kategori yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kecintaan kita kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga menjelang hari kiamat kelak. Taib, pendengar radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita akhiri pada babut tahadduts bil ma'siyah. Babut tahadduts bil ma'siyah, yakni suatu bab yang menjelaskan tentang orang-orang yang mengumbar maksiat yang dia lakukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutupi perbuatan hina yang dia lakukan tersebut. Namun dia ungkapkan, dia sebarkan ya di tengah-tengah kaum muslimin, dia ceritakan. Ya, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Baik, kemudian Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan di dalam Kitabul Kabairnya ini bab yang baru, yaitu babu ma jaa fi syatmi bizzina. Asy-syatm bizzina, ya. Bab tentang yakni orang-orang yang melemparkan tuduhan kepada saudaranya dengan zina. Dan di sini umum ya, bukan zina saja, tapi semua yang terkait dengan atau semisal dengan hal tersebut, ya. Apakah itu berupa perbuatan liwat misalnya, atau homoseksual, seseorang dituduh melakukan perbuatan homoseksual misalnya, ini dihukumi sama, ya, masuk ke dalam pembicaraan dalam bab ini, ya. Jadi sebagaimana telah kita sebutkan beberapa kali di dalam halaqah terkait dengan pembahasan kitab Al-Kabair Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ini, telah kita sebutkan bahwasanya di antara perkara yang Allah haramkan adalah kehormatan seorang muslim, ya. Kehormatan seorang muslim ini terjaga, haram untuk dilanggar, haram untuk dilanggar. Di antara juga harta seseorang, darah seseorang, ya, ini sesuatu yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh direbut dari seorang muslim, ya. Nah, oleh karenanya terkait dengan tuduhan kepada seseorang bahwa dia melakukan perbuatan zina, Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas melarang ini di dalam Quran surat An-Nur ayat 4, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Dan orang-orang yang melemparkan kepada al-muhsanat, yakni wanita-wanita yang menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, dengan tuduhan bahwa dia berbuat fahishah, berbuat keji, berbuat zina. Thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian yang menuduh ini tidak membawakan 4 orang saksi. Fajliduhum 80 jaldah. Maka cambuk mereka dengan 80 kali cambukan. Apakah berhenti sampai di sini saja hukumannya? Jadi kalau orang menuduh seorang wanita yang baik-baik, yang menjaga kehormatan dirinya, atau menuduh seorang laki-laki yang menjaga kehormatan dirinya, berbuat zina, maka apakah cukup cuma dicambuk 80 kali ketika dia tidak mendatangkan 4 orang saksi? Cukup dia dicambuk 80 kali? Tidak. Bahkan disebutkan lanjutan ayatnya, wala taqbalu lahum syahadatan abada. Tidak lagi diterima. Jangan kalian terima persaksian bagi mereka selamanya. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka inilah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadi kata para ulama, al-fasik itu adalah al-fisq adalah al-khuruj an ta'atillah, ya, keluar dari ketaatan kepada Allah. Ini namanya fasik. Jadi 3 hukumannya di dunia. Pertama, dicambuk 80 kali. Kedua, tidak diterima persaksiannya selamanya. Ketiga, dia dicap sebagai orang yang fasik. Ini di dunia. Belum lagi di akhirat, ya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya." Ini yang keempat, ya, dilaknat di dunia ini. Wal akhirah, dan di akhirat. Walahum adzabun adzim. Dan nanti di akhirat mereka mendapatkan azab yang sangat besar. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yani hari ketika, ya, lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka itu menjadi saksi atas apa yang telah mereka perbuat. Ya. Nah, jadi hati-hati ketika menuduh atau melemparkan tuduhan kepada saudara kita yang baik-baik saja, yang mereka adalah orang yang multazim, yang menjalankan agamanya dengan baik, dengan tuduhan berbuat fahisyah, berbuat kekejian. Ini adalah tuduhan yang sangat buruk karena ini menjatuhkan kehormatan diri dia. Dan orang yang hilang harga dirinya itu lebih besar daripada sekedar kehilangan nyawa ataupun harta. Orang bisa menerima kehilangan nyawa, kehilangan harta. Tapi kalau harga diri ini berat. Kenapa? Karena sekali harga diri ini jatuh, susah untuk mengembalikan dia kepada, ya, kondisinya semula. Ya, oleh karenanya harga diri ini benar-benar harus kita perhatikan. Jangan sampai harga diri kita ataupun harga diri keluarga kita ataupun saudara kita sesama muslim ini dihancurkan, apalagi dengan tuduhan-tuduhan semata. Ya. Dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah membawakan satu buah hadis saja di dalam bab ini. Yani sebuah hadis yang diriwayatkan dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, man qadafa mamlukahu bizina yuqamu alaihi al-had yawm al-qiyamah illa ay yakuna kama qal. Barang siapa yang menuduh budaknya, ini seorang tuan menuduh budaknya, hamba sahaya dituduh dengan perbuatan zina, yuqamu alaihi al-had yawm al-qiyamah. Kalau enggak benar tuduhannya, nanti pada hari kiamat si tuan tadi, majikan tadi, akan ditegakkan atasnya had pada hari kiamat. Ya, illa ayyakuna kama qala, kecuali kalau memang tidak demikian keadaannya, maka tidak ditegakkan atasnya hukum had. Namun kalau ucapannya ternyata tidak benar, ya, dan dia tuduh budaknya, hamba sahayanya berbuat zina, maka dia akan ditegakkan hukum had padanya pada hari kiamat. Ya, na'udzubillah. Ini menunjukkan bagaimana beratnya hukuman yang akan diterima oleh orang-orang yang menuduh orang lain berbuat perbuatan yang keji, walaupun itu hamba sahaya atau budaknya, walaupun itu budaknya, apalagi kalau yang dituduh adalah orang-orang yang merdeka. Budak saja yang dituduh seperti itu hukumannya, bagaimana lagi kalau orang-orang yang merdeka, ya, wanita yang baik-baik yang dituduh, ini lebih mengerikan lagi. Ya, makanya tidak heran di dalam ayat yang kita sebutkan tadi, hukuman yang diterima oleh orang-orang yang melempar tuduhan zina dan tidak bisa membawakan 4 orang saksi itu begitu beratnya. Tidak saja di dunia, tapi juga di akhirat. Itu bab yang pertama. Taib, kemudian kita pindah kepada bab berikutnya. Babun nahi an tasmiyatil fasik sayyidan. Babun nahi an tasmiyatil fasik sayyidan. Bab tentang larangan dari memanggil atau menamai ya orang-orang yang fasik dengan panggilan sayyid, tuan, menjadikan mereka sebagai pembesar. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya fasik itu artinya al-kharij an ta'atillah, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Dan ini ada 2 macam ya, fasik ini ada 2 macam. Bisa jadi ayyakuna minal mu'minin walakinnahu irtakaba kabiratan duna syirk. Bisa jadi adalah orang yang mereka adalah dari kalangan orang-orang yang beriman, tetapi kemudian melakukan dosa besar yang bukan syirik. Maka ini dihukumi dengan fa'innahu yuhkamu alaihil fisk. Maka ini dihukumi juga dengan fasik pelakunya. Ya. Yang kedua, yang dihukumi fasik juga adalah orang-orang yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam syarah beliau, ini alla yakuna mu'minan bal yadda'il imana. Ya, orang-orang yang mereka bukan orang yang beriman tapi mengaku-ngaku beriman. Siapa mereka ini? Wa yudhiruhu, bahkan mereka menampakkan seolah-olah mereka orang-orang yang beriman. Ya, wa huwa fil batin mukhadi. Adapun di batinnya mereka adalah menipu. Ini adalah orang-orang munafik, orang-orang yang menampakkan lahiriahnya iman tetapi batinnya menyembunyikan kebencian dan kekufuran kepada Islam. Ini juga disebut fasik. Ya, kita ya, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam tidak boleh, dilarang di dalam syariat untuk menjadikan mereka sebagai pembesar. Tidak boleh, ya. Tidak boleh menjadikan mereka sebagai tuan, pembesar, orang-orang terhormat, mendapatkan kedudukan di tengah masyarakat. Orang-orang fasik tidak boleh dijadikan, tidak boleh diberikan sebagai orang-orang yang terhormat. Dalilnya ada, yang ini hadis yang diriwayatkan dari jalan Buraidah, ya. Secara marfu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqulu lil munafiq sayyid, la taqulu lil munafiq sayyid. Jangan kalian katakan kepada orang-orang munafik sayyid. Ya. Kenapa demikian? Fa innahu iyyaku sayyidan. Kalau mereka ya menjadi sayyid, menjadi pembesar, ya, menjadi orang yang terhormat di tengah-tengah kalian, faqad askhattum rabbakum. Sungguh kalian telah membuat murka Rabb kalian. Ini menunjukkan, ini dosa besar. Karena apa? Mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Mereka tidak menghormati syariat dari Allah. Mereka tidak menghormati perintah dari Allah. Mengapa orang-orang yang tidak menghormati perintah dari Allah, yang menyelisih perintah Allah, ini menjadi terhormat di tengah-tengah kita? Bukankah ini menunjukkan pelecehan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah demikian pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah SWT? Tentunya iya. Ya, kalau kita perhatikan demikian. Orang yang menghinakan Allah, orang yang melanggar perintah Allah, kok dimuliakan di tengah-tengah kaum muslimin? Bagaimana ini tidak mendatangkan kemurkaan dari Allah? Logis. Kalau kita saja tidak suka dengan seseorang, benci dengan seseorang, ya kita perintahkan dia melakukan sesuatu, misalnya, dia tidak mau melaksanakan, kita benci dengan dia, kita tidak suka dengan dia, kemudian orang ini diangkat sebagai pembesar, ya, dan kita termasuk orang yang ada di tengah-tengah masyarakat tersebut, tentunya kita jengkel, kan? Demikian Allah, Zat yang Maha Agung, yang perintahnya sangat harus dipatuhi. Bagaimana ketika perintah Allah dilanggar, kemudian orang yang melanggar ini, orang-orang fasik, ini dijadikan sebagai pembesar, dipanggil sayyid, dipanggil tuan, dijadikan dan dihormati. Nah, tentunya ini adalah pelecehan kepada Allah. Makanya tidak heran kalau lanjutan hadisnya faqad askhattum rabbakum, sungguh kalian telah membuat Rabb kalian murka. Ya, ini menunjukkan bahwa menjadikan orang-orang fasik, ya, apakah itu dari kalangan orang beriman ataukah dia dari kalangan orang-orang munafik, sebagai pembesar, dipanggil sayyid, dipanggil tuan, dihormati, ini termasuk diantara dosa besar. Taib. Kemudian kita pindah kepada bab berikutnya, yakni babun nahyi anil halfi bil amanah, bab tentang larangan dari bersumpah dengan amanah. Ada bab semisal yang sudah kita pernah bahas sebelumnya tentang larangan bersumpah dengan selain Allah. Namanya bersumpah itu taukidu syai'i bi dzikri muazzam. Jadi menguatkan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Ya, kalau kita mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pegangungan, maka kita menjadikan lafaz Allah itu sebagai lafaz yang kita pakai untuk bersumpah. Wallahi, tallahi, billahi, walladhi nafsi biyadi. Seperti itu. Kalimat-kalimat yang menunjukkan kita menjadikan Allah di dalam sumpah kita. Di dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bighairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dia telah berbuat syirik. Tentunya syirik adalah syirik kecil, ya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Ketahuilah sesungguhnya Allah telah melarang kalian dari bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Demi ayahku, demi ibuku misalnya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kana halifan, barang siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan Allah, atau hendaknya dia diam. Nah, di sana ada bentuk sumpah yang lain yang juga sering dipakai oleh orang-orang Arab, yakni bersumpah dengan amanah, ya. Makanya dalam hadis disebutkan, man halafa bil amanati falaysa minna. Barang siapa yang bersumpah dengan amanah, falaysa minna, maka bukan dari golongan kami, ya. Al-amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada kita, apapun itu. Mau harta atau rahasia atau yang lain, ya. Kemudian kita pakai amanah, ya, yang kita dipercayakan kepada kita itu sebagai sumpah. Demi amanah yang kalian percayakan kepada aku misalnya, maka demikian dan demikian. Ya, ini tidak boleh. Ya, di dalam Islam dilarang. Kenapa? Karena ini termasuk bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dikatakan dalam hadis tadi, man halafa bil amanati falaysa minna. Barang siapa yang bersumpah dengan amanah, falaysa minna, maka dia bukan dari golongan kami. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah dosa besar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang-orang yang demikian ini bukan dari golongan beliau. Nah, ini sesuatu yang berat, ya. Taib. Kita pindah kepada bab berikutnya. Ini babun nahi anil halafi bimillati ghairil Islam. Bab tentang larangan dari bersumpah dengan agama selain Islam, ya. Ini pada dasarnya juga bersumpah dengan selain Allah. Jadi masuk kepada keumuman kelarangan bersumpah kepada selain Allah. Tapi di sini dikhususkan karena yang bersumpah ini menggunakan agama lain di dalam sumpahnya. Ini lebih berat lagi, ya. Yang tadi kan dengan amanah, sesuatu yang sangat agung di dalam Islam, itu pun tidak bisa dijadikan alat untuk bersumpah. Apalagi ini, ya, ini bersumpah dengan kekufuran. Contoh ini sering kita jumpai, kalau saya melakukan ini, kufur saya, kafir saya, Nasrani saya, Yahudi saya. Ya, karena dia saking inginnya mempertahankan sesuatu, ya, supaya orang percaya dengan omongan dia, dia bersumpah sedemikian ekstrimnya. Kalau saya melakukan perbuatan tersebut, kalau saya korupsi, kafir saya. Sampai seperti itu. Ini, yang seperti ini, sumpah seperti ini dilarang di dalam agama Islam. Dengan larangan yang berat. Ya. Makanya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dua buah hadis, ya, di sini. Yang pertama dari jalan Abu Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bimillati ghairil Islami kadziban muta'ammidan fahuwa kama qala. Barang siapa yang bersumpah dengan selain agama Islam. Ini bukan berarti bersumpah dengan agama Islam boleh, ya. Di sini bersumpah dengan kekufuran maksudnya, ya. Kadziban, dia berdusta, muta'ammidan, sengaja, fahuwa kama qala, maka dia sebagaimana yang dia katakan. Kufur. Cuma para ulama di sini membedakan, ya, membedakan, karena di sini tidak lepas orang yang bersumpah dengan kekufuran tadi, dengan agama di luar Islam tadi. Ada dua keadaan. Bisa jadi dia dusta dengan sumpahnya. Misal orang mengatakan, kalau saya korupsi, kafir saya, misalnya. Bisa jadi sumpah dia ini dusta. Tetapi dia maksudkan dengan dustanya ini supaya dia jauh dari sesuatu yang dia tidak inginkan. Akibat daripada tuduhan manusia bahwa dia korupsi, misalnya. Ya kan? Sering-sering begitu. Untuk meyakinkan orang, dia bersumpah. Tapi dusta. Sebenarnya dia korupsi. Cuma dia dusta dengan sumpahnya ini. Ini tidak kufur, ya tidak sampai kepada derajat kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman, tapi berat hukumannya, ya, berat hukuman yang akan dia dapatkan. Tapi kalau dia maksudkan dengan sumpahnya itu dia ridho dengan kekafiran, nggak masalah kafir, nggak apa-apa, saya oke-oke aja misalnya gitu. Jadi dia memang nggak ada perasaan takut sama sekali dengan sumpahnya yang dusta tadi. Jadi sekedar, ya dia nggak masalah gitu. Kafir juga nggak apa-apa. Nah, yang seperti ini bisa jatuh ke dalam kekufuran. Adapun yang kedua, jika dia bersumpah jujur, memang betul dia tidak melakukan perbuatan yang dia katakan. Tadi seperti tadi contohnya apa? Seorang bersumpah kalau misalnya saya korupsi, kafir saya. Betul dia nggak korupsi sebenarnya. Jadi jujur dengan sumpahnya. Maka ada hadis yang kedua dari hadis Buraidah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa faqala ana bari'un minal Islam, fa in kana kadziban fa huwa kama qala." Barang siapa yang bersumpah, "Aku berlepas diri dari Islam," ya, "fa in kana kadziban fa huwa kama qala." Kalau dia berdusta dengan sumpahnya maka seperti yang dia katakan. Ini tadi sama dengan hadis yang sebelumnya yang tadi saya bacakan. "Wa in kana shadiqan." Nah, ini yang saya maksudkan, ya. "Wa in kana shadiqan falan yarji'a ilal islami saliman." Kalau dia jujur dengan sumpahnya tadi, artinya dia betul-betul mengatakannya jujur, bukan berdusta. "Falan yarji'a ilal islami saliman." Maka dia tidak akan kembali kepada Islam dengan selamat. Maksudnya, tidak kembali kepada Islam selamat bukan berarti kufur. Tetapi dia tidak selamat dari perbuatan dosa besar. Itu maksudnya. Jadi, dua keadaan ini, apakah dia kadziban atau saliman, dua-duanya tidak selamat. Dan pada asalnya mereka tidak boleh, atau kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih buruk. Kenapa? Karena di sini menggunakan lafaz kufur dengan agama selain Islam sehingga lebih berat. Jadi mau kadzib atau shadiq, dua-duanya masuk ke dalam perbuatan dosa besar. Na'udzubillah. Taib. Pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita pindah kepada sebuah bab yang cukup panjang, yakni babu maja'a fil ghibah. Babu maja'a fil ghibah, bab tentang ghibah, ya, tentang ghibah. Ghibah sebagaimana ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis beliau, ketika beliau bertanya kepada sahabatnya, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kalian tahu apa itu ghibah? "Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam." Ya, mereka para sahabat berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang mana dia tidak suka itu. Qila, dikatakan, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul." Terus bagaimana Rasulullah kalau seandainya apa yang aku katakan itu ada pada saudaraku? Artinya apa yang dia katakan itu benar, bukan sekedar sesuatu yang mengada-ada. Benar-benar memang ada pada orang yang kita katakan tadi, kita ghibahi tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In kana fihi ma taqul faqad ightabtahu." In kana fihi ma taqul faqad ightabtahu. Kalau apa yang kalian katakan itu ada betul pada saudaramu tadi, maka kalian telah mengghibahinya. Jadi ghibah itu ya benar-benar ada pada saudara kita. Misal nih, saudara kita ini orangnya gemuk. Dia nggak suka dipanggil gemuk. Siapa yang suka dipanggil gemuk? Atau dipanggil pendek misalnya. Walaupun kenyataan dia pendek. Kita katakan ya pendek misalnya kepada saudara kita tadi. Atau ya yang hitam. Atau yang lainnya. Dan itu memang kenyataannya demikian. Ya. Kalau seperti itu sesuai dengan realita kenyataan, maka inilah ghibah. "Wa illam yakun faqad bahattahu." Kalau itu tidak ada pada mereka, pada dia yang kita katakan tadi, kita ghibah tadi, berarti kita telah berbuat dusta atas dia. Kita panggil dia pendek padahal dia tinggi orangnya. Atau sebaliknya kita panggil ya hitam padahal orangnya agak hitam. Ini namanya apa? Kita berbuat buhtan. Ya berbuat kedustaan atas dia. Jadi dua-dua ini nggak benar. Hati-hati ketika mengucapkan sesuatu yang terkait dengan ini. Ghibah ini macam apa namanya, cakupannya luas ya. Pendengar dari muslim yang dicintai Allah, luas. Bisa terkait dengan fisik, bisa terkait misalnya dengan nasab, atau mungkin perkataan, atau agama seseorang misalnya, agama saudara kita, atau kehormatan dirinya, harga dirinya. Ini masuk semua, bisa masuk ke dalam cakupan ghibah. Hati-hati. Karena ketika kita menyebutkan hal-hal tadi yang saudara kita tidak suka, ketika itu disebutkan, maka ini masuk ke dalam ranah perbuatan ghibah. Dan kalau itu tidak ada pada dia, ini masuk adalah perbuatan dusta atas nama saudara kita. Jadi dua-duanya termasuk dosa besar. Ya. Dan Syekhul Islam di dalam bab ini membawakan yang pertama adalah sebuah ayat yang disebutkan oleh beliau di sini, yakni dari surat Al-Hujurat ayat ke-12. Allah SWT berfirman, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Saya yakin, ya, ini sudah sering kita dengar ayat ini. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Janganlah sebagian dari kalian menggibahi sebagian yang lain. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Apakah salah seorang di antara kalian suka untuk memakan daging bangkai saudaranya? فَكَرِهْتُمُوهُ. Niscaya mereka tidak akan, niscaya kalian tidak akan suka, kalian akan merasa jijik dengan itu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi orang yang menggibahi saudaranya itu diumpamakan seperti orang yang makan bangkai, daging bangkai saudaranya. Kita makan daging bangkai, suka enggak? Jijik kita makan daging bangkai, apalagi daging manusia. Jadi seperti seorang makan daging bangkai saudaranya. Dan orang-orang yang menggibahi saudaranya ini adalah orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Makanya lanjutan ayatnya apa? Allah katakan, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi ghibah itu menunjukkan orang tidak bertakwa kepada Allah. Makanya diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepadanya. Jadi seorang muslim ya wajib untuk menjaga kehormatan saudaranya, wajib untuk menjaga lisannya dari melanggar kehormatan saudaranya. Taib. Kemudian yang penting juga ya, ketika ada majelis ghibah, kita tidak boleh malah ikut meramaikan. Nggak boleh. Bukan justru kita malah berperan serta meramaikan majelis ghibah. Kita harus apa, tolak hal tersebut. Harus di harus ada amar ma'ruf, harus ada nahi mungkar di sana. Ya tidak boleh malah kita malah ikut-ikutan. Ini sesuatu yang dilarang. Dan sebaliknya orang yang berusaha untuk melawan, menentang, menolak perbuatan ghibah yang dilakukan dalam satu majelis, ini nanti ganjarannya dari Allah, masya Allah ya. Rasulullah SAW bersabda, man radda an irdi akhihi kaffallahu an wajhihi an-nar yaum al-qiyamah. Barang siapa yang menolak atau mempertahankan kehormatan saudaranya, maka Allah akan jaga wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Kemudian juga di dalam ayat Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Ya, janganlah seorang laki-laki, sebagian laki-laki atau sebagian kaum merendahkan ya sebagian yang lain. Bisa jadi orang yang direndahkan atau kaum yang direndahkan tadi lebih baik dari mereka yang merendahkan. Dan demikian juga para wanita, janganlah merendahkan wanita yang lain, karena bisa jadi wanita yang direndahkan itu lebih baik daripada wanita yang merendahkan mereka. Wala talmizu anfusakum, janganlah kalian membinasakan diri kalian sendiri ya. Dengan apa? Janganlah kalian menghinakan diri kalian sendiri. Maksud di sini adalah menghinakan saudara-saudara kalian, karena kaum muslimin itu seperti jasad yang satu. Ketika kita menghina saudara kita, sama saja kita menghina diri kita sendiri. Makanya di sini dikatakan wala talmizu anfusakum, yaitu dengan apa? Dengan menghina saudara kita. Itu sama artinya kita menghina diri kita sendiri. Wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian saling melemparkan satu sama lain dengan alqab, dengan gelaran-gelaran yang buruk ya. Bi salismul fusuq ba'dal iman, seburuk-buruk nama yaitu kefasikan setelah keimanan. Dan ini ya, jadi larangan dari melakukan perbuatan ghibah atau sukhriyah kepada saudara kita. Ya, baik. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam di sini membawakan sebuah hadis dari jalan Abi Bakrah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal fi khutbatihi yaum an-nahr. Jadi ini sebuah hadis yang beliau sampaikan, sebuah khutbah sebenarnya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada yaumun nahr. Ini hari Idul Adha ya, ini ketika beliau melakukan ibadah haji. Jadi beliau berkhutbah pada yaumul Arafah dengan khutbah yang sangat dalam, yang sangat menyentuh ya. Dan ketika yaumun nahr lagi-lagi beliau ya sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan khutbah yang sangat menyentuh. Kata Rasulullah ketika itu, ayyu syahrin hadha, bulan apa ini? Fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Kami diam ketika itu Sampai-sampai kami menyangka bahwasanya Rasulullah akan menamai bulan ini dengan sesuatu yang lain, yang bukan nama bulan ini. Faqal, berkata Rasulullah, alaysa dzulhijjah? Bukankah ini bulan Dzulhijjah? Qulna bala. Ya, kami, para sahabat, berkata, iya, ini bulan Dzulhijjah. Qala, kemudian Rasulullah bertanya lagi, fa'ayyu baladin hadha? Negeri apa ini? Fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Kami diam, sampai-sampai kami menyangka, mengira bahwasanya Nabi akan memberikan nama yang lain dari nama negeri ini. Faqala alaysa baladallahil haram? Bukankah ini adalah negeri Allah yang haram? Al-haram, yakni Makkah. Qulna bala. Benar. Ya, tentu wahai Rasulullah. Qala fa'ayu yawmin hadha? Bertanya lagi Rasulullah. Hari apa ini? Fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Sama. Para sahabat diam, sampai-sampai mereka menyangka Rasulullah akan memberikan nama hari yang lain, yang bukan nama hari yang mereka kenal. Faqal, alaysan yawman nahr? Rasulullah berkata, bukankah hari ini hari nahr? Ya. Qulna, bala. Kami berkata, ya. Qala. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, fa'inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Jadi Rasulullah tadi ingin untuk memancing perhatian para sahabat. Jadi beliau lemparkan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sahabat tahu jawabannya. Namun ini menarik perhatian mereka sehingga mereka benar-benar fokus dengan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Mereka akan menaruh perhatian bahwasanya apa yang akan disebutkan oleh Rasulullah terkait dengan pertanyaan tadi tentang syahr, tentang balad, dan juga tentang yaum, tiga hari ya. Tiga pertanyaan, yang pertama tentang bulan, ya, tentang negeri, dan tentang waktu. Berarti ada sesuatu yang penting dengan ini, dengan hari, dengan tiga hal ini. Maka kata Rasulullah SAW, ya, fa'inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Fa'inna, karena sesungguhnya, maka sesungguhnya, darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian, alaikum haram, ya, haram atas kalian untuk dilanggar. Sebagaimana haramnya yaumikum hadza fi syahrikum hadza, pada bulan ini, fi baladikum hadza, di negeri kalian ini, ya, bulan Dzulhijjah ini bulan haram. Kemudian balad, ya, Mekah adalah tanah haram. Yaumun nahar terjadi pada bulan Dzulhijjah, ini haram juga. Tidak boleh seseorang melakukan pelanggaran dalam bulan-bulan ini atau tempat ini, melakukan maksiat dan semisalnya. Ya. Demikian juga kehormatan, harta, kemudian jiwa, ini sesuatu yang haram, tidak boleh dilanggar. Wasatalqauna rabbakum fayas'alukum an a'malikum. Kalian akan berjumpa dengan Rabb kalian dan Rabb kalian akan bertanya kepada kalian tentang amal-amal kalian. Ala fala tarji'u ba'di kuffaran. Ya, yadribu ba'dukum riqab ba'd. Ingatlah, janganlah kalian kembali setelahku kuffaran. Ya, janganlah kalian kembali atau janganlah kalian kembali sepeninggalanku kuffaran. Jadi ini menunjukkan tahdzir, peringatan dari Rasulullah untuk tidak kembali melakukan perbuatan kufur. Ya, tentunya kufur di sini bukan keluar dari Islam yang dimaksud di dalam hadis ini, yakni ketika seseorang menumpahkan darah saudaranya, ya, melanggar kehormatan saudaranya atau merampas harta saudaranya, itu yang diperingatkan oleh Rasulullah. Fala la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Sebagian dari kalian memenggal leher sebagian yang lain. Ala falyuballigh ash-shahidu minkum al-ghaib. Ingatlah, hendaknya, ya, orang-orang yang hadir, ya, orang-orang yang hadir sekarang ini di antara kalian menyampaikan apa yang aku sampaikan kepada yang gaib, yang tidak hadir. Ini perintah dari Rasulullah untuk menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu, ya, kepada yang tidak hadir. Fala'alla ba'd ma yablughuhu ay yakuna aw'a mimman sami'a. Karena bisa jadi, ya, mudah-mudahan orang yang sampai pada mereka ilmu ini lebih faham daripada yang menyampaikan. Karena manusia itu bertingkat-tingkat, ya, pendengar radio muslim, bertingkat-tingkat. Ada yang memiliki kecerdasan, bisa mengambil faedah. Ada yang memiliki ingatan yang kuat, hafalan yang kuat. Mungkin hafalan yang kuat ini tidak diberikan kecerdasan sebagaimana yang lain, yang tidak hadir misalnya. Tapi dia menghafal, dalil-dalil, Al-Quran, hadis misalnya, atau ilmu itu dia hafal. Kemudian dia sampaikan kepada temannya yang mungkin tidak hadir dan hafalannya mungkin tidak sekuat dia, tapi dia memiliki kecerdasan, bisa melihat, mengambil faedah dari hal-hal yang tidak dilihat oleh saudaranya tadi yang menghadiri majelis ilmu misalnya. Maka Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Tsumma qala, ala hal ballagtu? Kemudian Rasulullah berkata, tidakkah aku menyampaikan ini kepada kalian? Qulna na'am. Ya, qulna na'am. Para sahabat berkata, iya wahai Rasulullah. Qala Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Tiga kali Rasulullah mengatakan hal tersebut. Ya. Rasulullah berkata, ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya, demikian. Ya. Kemudian kita pindah kepada hadis yang lain. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat Ibnu Amir. Ya. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manaha Allahu anhu. Saya kira jelas hadisnya sudah sering kita dengar. Yani seorang muslim yang sempurna Islamnya adalah orang yang orang Islam itu selamat dari apa? Dari yang pertama, lisannya. Jadi seorang muslim yang sempurna imannya adalah jika orang Islam lainnya ini selamat dari apa? Dari pertama, lisannya. Tidak menggibai saudaranya, tidak menjatuhkan kehormatan diri saudaranya. Wayadihi, dan dari tangannya. Ya, jadi lisan dan tangan ini dua hal yang paling sering menyebabkan hak atau pelanggaran kepada saudara kita. Baik itu kehormatan, harta, ataupun nyawa. Jadi seorang muslim yang sempurna imannya adalah seorang muslim yang muslim lainnya itu selamat dari lisannya dan tangannya. Wal muhajiru man hajara manaha Allahu anhu. Adapun orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Taib. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah membawakan lagi sebuah hadis dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, man akala lahma akhihi fid dunya kurriba ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakan daging saudaranya di dunia, yakni menghibahi dia di dunia, kurriba ilaihi yaumal qiyamah, maka nanti akan didekatkan kepada saudaranya tersebut pada hari kiamat. Ya. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada dia, kulhu, makan itu, kulhu maitan, makan itu bangkai. Ya, daging bangkai tadi. Kama akaltahu hayyan, sebagaimana kamu dulu menggibahi dia ketika hidup. Ketika kamu memakan daging dia ketika hidup, yaitu dengan menggibahi dia. Ya, fayaklahu wa yasihu, maka dia akan dengan sangat terpaksa dia makan sambil berteriak-teriak. Karena enggak mau makan, siapa yang mau makan bangkai? Nanti pada hari kiamat, orang yang menggibahi saudaranya di dunia, nanti akan didekatkan kepada orang yang dia gibahi tadi, kemudian disuruh makan dagingnya, daging bangkainya, ya, di hadapan dia. Sebagaimana dia dulu lakukan ketika dia hidup. Kemudian selanjutnya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah membawakan sebuah hadis dari Ibnu Hibban, yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban, wa sahahahu anhu, dan disahihkan oleh beliau. Ini terkait dengan kisah Ma'is ibn Malik. Ma'is ibn Malik ini seorang sahabiyun yang beliau berzina kemudian dirajam, ya, kemudian dirajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya disebabkan karena perbuatan zina. Namun Ma'is ini ketika dia berzina tidak ada yang mengetahui. Ya. Makanya dalam hadis ini, ana rajulan qala lil akhar, seorang laki-laki berkata kepada laki-laki yang lain, undur ila hadzal rajul alladhi satarallahu alaihi. Lihatlah kepada orang ini, yang dimaksud adalah Ma'is. Lihatlah kepada si Ma'is ini yang Allah Subhanahu wa taala sudah tutupi aib dia. Sudah tutupi perbuatan zina yang dia lakukan. Falam yada' nafsahu, tapi dia tidak tinggalkan dirinya. Maksudnya apa? Ma'is ketika dia melakukan perbuatan zina dan tidak ada orang yang mengetahui, namun karena keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau merasa berdosa dengan perbuatan zina yang dia lakukan. Tidak tenang hatinya. Makanya dia selalu datang kepada Rasulullah untuk minta disucikan. Minta disucikan, minta disucikan. Terus demikian. Ya, makanya di sini katakan, Allah sudah tutupi itu, falam yada' nafsahu, tapi dia tidak tinggalkan dirinya. Ya, falam yada' nafsahu, tidak dia tinggalkan dirinya. Dia terus mendatangi Rasulullah, minta untuk disucikan dari perbuatan zina. Karena kita tahu, perbuatan zina itu hukumannya adalah dengan dirajam. Ya, dengan dirajam. Makmunir hatta rujima rajmal kalb. Maka kemudian, si Ma'is tadi dirajam sebagaimana anjing dirajam. Dirajamnya anjing. Faqala lahuman nabiyu. Maka kemudian Nabi mendengar ini. Ya, mendengar tentang percakapan dua orang ini. Mereka menggibahi siapa? Ma'is. Padahal Ma'is setelah beliau dirajam, ya, sampai mati, kemudian taubatnya diterima oleh Allah SWT, dan beliau ditempatkan di surga, dan Rasulullah diberi kabar oleh Allah SWT. Bahwasanya Ma'is berada di surga dan bermain-main dengan di sungai surga itu. Ya, kata Rasulullah, kula min jifati hadzal himar. Jadi ketika melewati sebuah himar yang sudah mati, kata Rasulullah, kula min jifati hadzal himar al-mayyit kama akaltu ma'irda hadzal rajul. Makanlah oleh kalian, ya, bangkai apa namanya? Itu himar, keledai yang mati tadi, yang mati di hadapan kalian ini. Kama akaltu ma'irda hadzal rajul. Sebagaimana kalian memakan kehormatan Ma'is ibn Malik. Fa inna ma akaltuma ashaddu min akli hadil jifa. Karena sesungguhnya apa yang kalian makan, yakni kehormatan si Ma'is ibn Malik, ini lebih besar, lebih berat, lebih mengerikan daripada sekedar kalian memakan jifah tadi, bangkai, daging bangkai tadi. Iya. Yang demikian menunjukkan bagaimana buruknya orang yang menggibahi kehormatan saudaranya. Tayyib. Kemudian sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain, ya, Rasulullah melewati dua kubur. Faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Kedua penghuni kubur, mayit yang ada dalam kubur ini, la yu'adzabani, keduanya sungguh-sungguh sedang diazab sekarang ini. Wa ma yu'adzabani fi kabir, tidaklah mereka diazab untuk sesuatu yang besar untuk ditinggalkan. Jadi gampang untuk ditinggalkan sebenarnya. Bala innahu kabir, tapi ini dosa besar. Gampang untuk ditinggalkan, dosa besar ini sebenarnya mudah untuk ditinggalkan, tetapi dikerjakan oleh kedua penghuni kubur ini. Apa itu? Amma ahaduhuma fakana la yastabri'u minal baul. Yang satu ini tidak mensucikan dirinya dari kencing, dari sisa kencing. Ya. Jadi kalau habis kencing, buru-buru dipakai lagi sehingga najisnya kencing tadi melekat pada tubuhnya dan juga celananya atau pakaiannya. Wa ammal akharu fa kana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya lagi, ini kemana-mana nyebarkan adu domba. Namimah itu adu domba. Sudah kita bahas ya pada bab-bab yang lalu. Akhrajal Bukhari fil Adabil Mufrad, ya, hadis yang sama dikeluarkan di Adabul Mufrad dari jalan Jabir, ya, wa fihi amma ahaduhuma fa kana yaghtabun nas. Adapun yang satu lagi itu mereka dia menghibahi manusia. Jadi dalam satu riwayat Ibnu Abbas, yang satu karena kencing tidak mensucikan diri dari kencing, ya, dan menyebarkan namimah atau adu domba. Dalam riwayat Jabir, apa namanya, yang satunya itu disebabkan karena menggibahi manusia. Ya, kemudian Wali Ahmad bisa nadin sahih ma'nahu min hadithi Abi Bakrah Wali Abi Dawud At-Tayalisi an Ibn Abbasin mithluhu bisanadin jayyid. Ini hadis yang sama yang kita sebutkan tapi diriwayatkan oleh dari jalan Abi Bakrah, diriwayatkan Imam Ahmad dari jalan Abi Bakrah, dan juga Imam Abu Dawud At-Tayalisi dari Ibn Abbas, sama dengan hadis yang sudah kita bacakan tadi. Tapi kemudian selanjutnya Syekhul Islam membawakan sebuah hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat lin nabi, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Safiyyah kadza wa kadza. Tidakkah engkau merasa cukup dari Safiyyah demikian dan demikian? Ini Safiyyah itu adalah Ummul Mukminin, salah satu istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ma'ruf ya di antara istri-istri Nabi itu mereka mungkin cemburu satu sama lain. Namun Aisyah mengatakan kepada Nabi, cukuplah engkau dari Safiyyah kadza wa kadza. Qala ba'dhu ruwat, dalam sebagian rawi mengatakan, ta'ni annaha qasira. Yani maksudnya Aisyah mengatakan itu bahwasanya Safiyyah itu pendek. Jadi menghibahi Safiyyah, maka kata Rasulullah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Engkau telah mengatakan satu kalimat yang kalau kalimat ini dicampurkan dengan air laut, niscaya air laut itu akan berubah rasanya. Air laut yang sangat asin itu kalau dicampur dengan yang jumlahnya sangat banyak dan sangat asin, dicampur dengan kalimat yang kamu ucapkan wahai Aisyah, maka itu mempengaruhi rasa air laut tersebut. Ini menunjukkan begitu beratnya kalimat yang dilontarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat wa haqaitu law insanan fa qala ma uhibba an tahki li insan wa inna li kadza wa kadza. Ya. Jadi Rasulullah tidak suka kalau Aisyah bercerita, ya, kepada beliau orang yang demikian dan demikian. Ini Rasulullah tidak suka Aisyah mengatakan sesuatu tentang orang lain di hadapan beliau. Ya, saya kira itu beberapa hadis yang jumlahnya cukup banyak dalam bab ini. Tidak sebagaimana bab-bab sebelumnya yang biasanya Syekhul Islam membawakan satu atau dua buah hadis, tapi dalam bab ini beliau menyebutkan begitu banyak hadis. Ya, karena ini adalah satu permasalahan, perkara yang manusia mudah sekali melakukannya. Dan bahkan kalau kita lihat, ini menjadi santapan utama, baik itu di media-media massa, di televisi-televisi, orang menggibah itu seenaknya saja. Ima ghibah, ima dia melakukan dusta. Ya, acara-acara di televisi yang mengungkap, mengumbar aib, ya, mengatakan demikian dan demikian tentang, yang notabene tentang dia masih muslim, ya, tapi ini diungkap, diumbar, diceritakan kemana-mana. Belum tentu yang diceritakan benar. Kalaupun benar, pasti yang mendengar juga tidak suka. Dan buktinya akan selalu ada klarifikasi dan lain sebagainya, penolakan terhadap apa yang disiarkan di berita-berita tersebut. Iya kan? Ini menunjukkan bahwa itu perkara ghibah atau dusta antara dua ini. Oleh karenanya ini suatu yang sering kita jumpai di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga kemudian Syekhul Islam di dalam bab ini membawakan begitu banyak hadis, ya, dengan tujuan agar kaum muslimin senantiasa memperhatikan masalah ini, bahwasanya masalah ini masalah yang besar dan dilarang di dalam syariat. Ya, saya kira itu 5 bab yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat tidak saja kepada diri saya pribadi, tapi juga kepada pendengar Radio Muslim dan pendengar di mana saja berada. Dan mudah-mudahan ini bisa diamalkan, karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Jadi ilmu yang tidak diamalkan tidak ada faedahnya, sebagaimana pohon yang tidak berbuah, ya, sedikit faedahnya. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan ilmu kita ini hujjah untuk kita, bukan hujjah atas kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan rizki kepada kita dengan dimudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Demikian saja pendengar Radio Muslim yang dicintai oleh Allah SWT. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.